Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Telah kita masuki pasal tentang iman, anal qur'ana kalamullah munazzal ghairu makhluk, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Iman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan dari Allah, dan bukan makhluk. Al-Quran, minhu bada', Allah yang mengucapkan pertama kalinya. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran juga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan rahimahullah bahwa al-iman terhadap hal ini merupakan bagian dari al-iman billah wal iman bikutubillah. Iman kepada Al-Quran termasuk dari iman kepada Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada sifat-sifat Allah merupakan salah satu rukun iman kepada Allah. Salah satu rukun iman kepada Allah adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala. Demikian pula beriman terhadap Al-Quran termasuk iman kepada kitab-kitab tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran adalah salah satu dari kitab-kitab tujuh tersebut. Beliau rahimahullah mengatakan, wa minal imani billahi wa kutubih al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah. Termasuk dari iman kepada Allah dan kitab-kitab tujuhnya adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, munazzal ghairu makhluk, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Di antara dalil-dalil yang sangat banyak bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan sangat tegas adalah ayat 6 dari surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Dan jika ada seseorang dari musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, biarkanlah dia hidup berdampingan denganmu, hatta yasma'a kalamullah, agar dia mendengar Al-Quran kalamullah. Allah sebut Al-Quran di dalam ayat ini dengan ungkapan kalamullah, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Demikian pula di antara dalil bahwa Al-Quran itu munazzal, di anna Al-Qur'ana kalamullah, mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah munazzal, diturunkan. Di antara dalil-dalil yang sangat banyak adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Al-Qadr, menunjukkan bahwa Al-Quran itu munazzal. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di mana Al-Qur'an diturunkan saat itu, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, dan ayat-ayat lain yang sangat banyak. Ghairu makhluk, dan mengimani bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Di antara dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk adalah firman Allah Ta'ala, ala lahul khalq wal amr. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala, ketahuilah, perhatikanlah, lahul khalq wal amr, hanya milik Allah lah al-khalq, penciptaan, wal amr, dan perintah. Ada dua hal yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Dan yang kedua adalah al-amr, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Al-Quran termasuk yang mana? Apakah masuk ke dalam perkara yang pertama itu al-khalq, penciptaan Allah, diciptakan oleh Allah, ataukah masuk ke dalam al-amr, perintah? Allah subhanahu wa ta'ala membedakan dua hal ini, menunjukkan bahwa al-khalq bukanlah al-amr, dan al-amr bukan khalq. Sebab al-ataf yaqtadhin mughayarah, mengatafkan dua kata semacam ini dengan huruf ataf waw, ya, memberikan konsekuensi berbedanya kedua hal tersebut. Al-khalq bukan amar dan amar bukan khalq. Nah, pertanyaannya seperti tadi, Al-Qur'an masuk ya ke dalam hal yang mana, al-khalq ataukah al-amr? Jawabannya, Al-Qur'an masuk ke dalam perkara yang kedua, yaitu al-amr. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yakni Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan Al-Qur'an itu min amrina, bagian dari perintah kami, dari amr kami. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah amr, masuk ke dalam amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terapkan ke dalam ayat yang tadi dari surat Al-A'raf, ala lahul khalq wal amru, ya, menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan khalq, karena Al-Qur'an masuknya ke dalam al-amr. Dan al-ataf yaqtadhi mughayarah, mengatafkan satu kata ya dengan kata yang lain dengan huruf ataf waw, misalkan seperti di sini, ya, memberikan konsekuensi berbedanya dua hal tersebut. Yani khalq itu bukan amr, dan amr itu bukan khalq. Dan Al-Quran bagian dari amr, berarti Al-Quran itu bukan makhluk, tidak termasuk al-khalq. Ini diantara dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, ghairu makhluk, karena Al-Quran itu adalah amr, masuk ke dalam amrullah, bukan khalqullah. Ala lahul khalq wal amr. Khalq berbeda dengan al-amr, dan al-amr bukan al-khalq. Demikian pula dalil yang kedua, di antara dalil-dalil yang sangat banyak bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, adalah karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah itu adalah sifat Allah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana ya, ucapan makhluk, ya, perbuatan mengucapkan, berkata, itu juga sifatnya makhluk. Kemampuan makhluk untuk berbicara merupakan sifat makhluk tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka perbuatan berbicara tersebut adalah sifat Allah. Al-Qur'an adalah kalamullah sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat yang kita dengarkan bersama, hatta yasma'a kalamullah, agar seorang musyrik tersebut mendengar kalamullah, yakni Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah tentunya bukan makhluk. Sebagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makhluk memiliki sifat-sifat, manusia memiliki sifat-sifat, apakah sifat-sifat manusia itu sesuatu yang terpisah dari individu manusia tersebut? Ya, jawabannya tidak. Ya, sifat melihat yang dimiliki oleh manusia, apakah berdiri sendiri terpisah dari individu manusia tersebut? Ya, jawabannya tidak. Manusia memiliki sifat tangan, al-yad. Apakah tangan manusia terpisah berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Dan seterusnya, demikian juga kalamullah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu adalah sifat Allah yang tentunya tidak berdiri sendiri, terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terpisah dari zat Allah, menunjukkan bahwa itu bukan makhluk. Sebab yang namanya makhluk itu terpisah dari zat Allah, ya, tidak berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya seperti tadi, Al-Qur'an bukan makhluk karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifatnya, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Kesimpulannya, Al-Quran bukan makhluk. Kemudian Beliau rahimahullah mengatakan, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran minhu, yani minallah, dhamir ha pada minhu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kata ganti ha di sini adalah Allah. Minhu yani minallah. Al-Quran itu bada'a minallah. Ya. Bada'a maknanya adalah bermula. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran itu Allah lah yang mengucapkannya, memfirmankannya pertama kali. Sehingga Al-Quran itu adalah kalamullah. Minhu bada', yani Al-Quran bada'a minallahi wahdah. Bahwa Al-Quran itu bermula, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qalahu mubtadi'an. Allah lah yang mengucapkannya pertama kalinya. Bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, makna yang kedua untuk minhu bada', yakni ibtida' nuzulul Qur'an minallah. Bahwa turunnya Al-Quran, ya, permulaan turunnya Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang asal-muasal Al-Quran itu dari Allah, bukan dari selain Allah seperti Jibril atau makhluk yang lain. Seperti Jibril atau makhluk yang lain di atas. Tidak. Al-Quran ini, ya, turun pertama kalinya itu dari Allah. Menunjukkan bahwa asal-muasalnya itu benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini berasal dari Allah, bukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Al-Quran minhu bada', bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama adalah Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Sehingga Al-Quran itu benar-benar firman Allah, ucapan Allah. Dan makna yang kedua adalah minallah ibtida' nuzuli. Permulaan turunnya Al-Quran itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari selain Allah. Sehingga asal-muasal Al-Quran benar-benar dari Allah Ta'ala. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud, wa ilaihi ya'ni ilallah. Dan Al-Quran itu kembali kepada Allah. Ada dua makna untuk kalimat ini. Makna yang pertama, wa ilaihi ya'ud, ya'ni bahwa Al-Quran ini dinisbatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai firmannya, kalamnya. Sehingga Al-Quran itu bukan kalam selain Allah. Namun Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran dikembalikan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah sebagai firmannya, kalamnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari wa ilaihi ya'ud adalah bahwa Al-Quran akan diangkat dan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman. Ketika Al-Quran itu diangkat dari mushaf-mushaf dan dada-dada hafalan-hafalan manusia menjelang hari kiamat di akhir zaman, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengumpulkan Al-Quran yang ada di muka bumi, sehingga tidak lagi tersisa di bumi satu ayat pun dari Al-Quran, baik yang tertulis di dalam mushaf maupun yang terhafalkan di dalam dada. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusra 'alal Qur'ani fi lailatin wahidah, fala yutraku minhu ayatun fi qalbin wala mushafin illa rufi'at. Al-Quran akan diangkat dalam satu malam saja, sehingga tidak tersisa, tidak tertinggal satu ayat pun, baik di dalam hati hafalan maupun di dalam mushaf, tertulis dalam mushaf, illa rufiat, melainkan akan diangkat, sehingga tidak tertinggal satu ayat pun di dalam hati, tidak pula pada mushaf, melainkan akan diangkat pula. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebelumnya beliau rahimahullah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ghairu makhluk. Kita kembali pada pembahasan Al-Qur'an ghairu makhluk. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, dan siapakah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ghair makhluk? Jawabannya, kelompok yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, kelompok yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk adalah Mu'tazilah. Demikian juga Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Tiga kelompok ini ya seringkali mirip-mirip akidahnya. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ya. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ini kelompok yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Man. Itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Kemudian kelompok yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Perhatikan, nanti kita terangkan. Dan Asy'ariyah, Maturidiyah serta Kullabiyah. Nah ini Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah masuk di dalam kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua juga. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah masuk ke dalam kelompok yang pertama tadi yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Demikian pula masuk ke dalam kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dari satu sisi dan bukan makhluk dari sisi yang lain. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dari sisi lafaz-lafaz Al-Qur'an yang ada pada kita di dalam mushaf-mushaf yang kita baca, yang kita dengarkan. Al-Qur'an itu makhluk karena lafaz-lafaz Al-Qur'an yang kita baca, yang kita tulis, yang kita dengarkan itu adalah ungkapan atau hikayat dari makhluk. Sehingga lafaz-lafaz Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah, melainkan makhluklah yang mengucapkannya. Sehingga Al-Qur'an lafaznya itu bukan dari Allah, melainkan Jibril, dari Jibril. Jadi Jibril tidak mendengar seperti itu dari Allah, namun Jibril lah yang mengungkapkan apa yang ada di dalam atau apa yang ada di dalam kalam nafsi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril tidak mendengar dari Allah, tapi Jibril memahami apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian diungkapkan oleh Jibril atau dihikayatkan oleh Jibril atau diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dihikayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan dari Allah. Sehingga dari segi ini lafaz-lafaz ini adalah makhluk. Karena termasuk perbuatan makhluk. Dan semua perbuatan makhluk ya makhluk juga. Kita manusia adalah makhluk. Demikian juga setiap perbuatan kita juga makhluk. Kemudian mereka Syairah Maturidiyah Kullabiyah juga meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dari sisi yang lain. Yakni dari sisi ya, bahwa makna Al-Quran, maknanya, makna Al-Quran ya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kandungan Al-Quran itu dari Allah. Allah yang mengatakannya, perhatikan, dengan kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam yang ada dalam diri Allah, tidak terdengar. Bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Bukan dengan huruf-huruf, bukan dengan suara yang terdengar. Tapi itu ada di dalam diri Allah. Ya, ucapan yang ada dalam diri Allah tidak terdengar. Nah, makna Al-Quran dari sisi ini bukan makhluk. Oleh karena itu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kullabiyah ya, masuk ke dalam dua kelompok tersebut. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah meyakini Al-Quran itu makhluk dari segi lafaznya. Lafaznya itu makhluk, karena lafaznya itu merupakan ungkapan dari makhluk, bukan dari Allah. Dan mereka juga meyakini Al-Quran itu bukan makhluk dari segi maknanya, karena maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang hal ini. Nah. Sehingga Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah ya, itu mengambil separuh keyakinannya Mu'tazilah di dalam bab ini. Mengambil separuh, nyos. Separuh keyakinannya Mu'tazilah dalam bab ini. Ya. Karena Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Al-Quran itu makhluk. Nah, lafaznya makhluk, maknanya juga makhluk. Ya. Adapun Asy'ariyah tadi merinci lafaz dan makna. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang akan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah hurufu wa ma'ani. Huruf-hurufnya yakni lafaz-lafaznya sekaligus makna-maknanya, lafaz dan makna semuanya dari Allah. Sehingga bukan makhluk. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa anna Allah ta'ala takallama bihi haqiqah. Wa anna Allah, yakni dan mengimani bahwa Allah ta'ala takallama bihi, mengucapkannya, memfirmankannya, yakni memfirmankan, mengucapkan Al-Quran haqiqatan, dengan sebenarnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ya, mengucapkan Al-Quran, memfirmankan Al-Quran dengan suara dan dengan huruf-huruf yang terdengar. Nah, inilah huruf-huruf yang kemudian ya, kita hafalkan, kita baca dari mushaf-mushaf. Nah, huruf-huruf tersebut, lafaz-lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian kita tulis, kita hafalkan, kita baca. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mulanya, pada awalnya memang benar-benar mengucapkan dan memfirmankan Al-Quran. Ya. Wa anna hadzal Quran alladhi anzalahu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairi. Wa anna hadzal Quran, dan bahwa Al-Quran ini, yakni dan mengimani bahwa Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah. Adalah kalamullah haqiqah, kalamullah, firman Allah. Ya. Sebenar-benarnya, benar-benar kalamullah. La kalamu ghairi. Bukan kalam selain Allah. Bukan ucapan selain Allah. Ini merupakan penekanan dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah annallah ta'ala takallama bi haqiqah. Allah Ta'ala benar-benar memfirmankan Al-Quran secara nyata. Nah, ini kemudian beliau pertegas lagi dengan kalimat ini, wa anna hadzal qur'an alladzi anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kalamullah haqiqah la kalamu ghairih, bukan ucapan selain Allah. Nah, di dalam kalimat ini ya terdapat bantahan terhadap kelompok-kelompok ahli bid'ah tersebut. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah. Ingat yang biasanya keyakinan mereka mirip-mirip adalah siapa? Asy'ariyah, Qulabiyah dan Maturidiyah ini biasanya mirip-mirip. Walaupun tetap ada perbedaan. Ya. Sehingga kalau Mu'tazilah ini biasanya di pihak yang lain, ya, adapun Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah ini biasanya di pihak yang sama. Keyakinannya mirip. Nah, terdapat bantahan terhadap berbagai kelompok ahli bid'ah di dalam kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini. Kelompok yang pertama adalah Mu'tazilah. Ya, kita ulang-ulang, kita ulas, ya kita bahas, ya dengan apa mengubah-ubah penjelasan dari berbagai sisi ini biar semakin paham. Kelompok yang pertama yaitu Mu'tazilah. Bantahan terhadap Mu'tazilah. Kenapa? Kenapa kalimat ini membantah Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah meyakini, bahwa Al-Qur'an, ya, bahwa Al-Qur'an adalah kalam, ya, adalah kalam yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan pada makhluk, pada Jibril. Ya. Ini Mu'tazilah. Jadi Al-Quran merupakan suatu kalam yang Allah ciptakan pada Jibril. Ya. Yang Allah ciptakan pada Jibril. Bukan Allah mengilhamkan kepada Jibril tentang apa yang ada di dalam kehendak Allah. Apa yang ada di dalam kalam nafsi. Di dalam kalam nafsi ucapan Allah yang ada dalam diri Allah. Bukan. Tapi memang Allah menciptakan ya, Al-Quran pada Jibril. Dan Jibril itu makhluk. Sebagaimana Allah menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sekaligus menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan kita berjalan, perbuatan kita memukul, perbuatan kita makan, perbuatan itu juga makhluk Allah. Walaupun itu perbuatan makhluk, dari satu sisi itu perbuatan makhluk, tapi dari sisi yang lain itu adalah ciptaan Allah juga. Kenapa? Karena tidaklah kita sebagai makhluk melakukan perbuatan tersebut kecuali dilandasi dengan dua sifat. Dengan dua hal yaitu apa? Yaitu kudrah dan iradah. Kita memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukannya. Dan juga memiliki iradah, kehendak untuk melakukannya. Maka terjadilah perbuatan tersebut. Seandainya kita memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kehendak untuk melakukannya, maka tidak terjadi. Seandainya kita memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu tapi tidak mampu, maka juga tidak terjadi. Terjadinya perbuatan itu dengan apa? Dengan dua hal ini, ketika ada kemampuan dan juga ketika ada iradah. Dan dua hal ini, kemampuan, ya dari mana kita dapatkan? Jawabannya dari Allah. Allah menciptakan kemampuan tersebut pada diri kita. Demikian juga iradah, kehendak. Kehendak itu Allah ciptakan pada diri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah menghendaki kalian berkehendak. Jadi kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah. Kehendak kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita merupakan ciptaan Allah. Ya. Sehingga perbuatan kita pun juga merupakan ciptaan Allah. Perbuatan kita merupakan ciptaan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian dan segala yang kalian perbuat. Nah, sekarang Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada Jibril, kemudian Jibril mengucapkannya sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan perbuatan-perbuatan Jibril. Sehingga lafadznya dari Jibril dan maknanya juga dari Jibril. Sebagaimana Allah menciptakan ya, perbuatan Jibril, sehingga Jibril melakukan perbuatan ini, mengucapkan ucapan-ucapan ini. Itu ucapan siapa? Ucapan Allah atau ucapan Jibril? Jawabannya ucapan Jibril. Ya. Demikian juga kita berucap, kita berkata, kita berbuat. Itu ucapan siapa? Ucapan kita, perbuatan kita. Allah yang menciptakannya, tapi itu juga ucapan dan perbuatan kita. Demikian juga Mu'tazilah meyakini seperti itu tentang Al-Quran. Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Jibril yang Allah ciptakan pada Jibril. Sehingga Jibril mengucapkannya. Nah, sehingga ya lafadznya dari Jibril, demikian juga maknanya dari Jibril. Dan itu makhluk ciptaan Allah. Nah, atau Mu'tazilah meyakini, ini keyakinan yang kedua. Nah, biasanya memang ya sama-sama Mu'tazilah, tapi ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tapi intinya sama. Atau Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah suatu kalam yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan tertulis. Dalam keadaan tertulis di dalam mushaf, lembaran-lembaran. Jadi makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan tertulis, kemudian diambil oleh Jibril alaihissalam dalam keadaan tertulis juga. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dibawa turun dalam keadaan tertulis. Ini keyakinan Mu'tazilah. Sekali lagi, Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan suatu ucapan atau sesuatu yang Allah ciptakan pada Jibril. Sehingga Jibril yang mengucapkannya, mengatakannya. Atau meyakini bahwa Al-Quran adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan tertulis. Ya. Yeah. Kemudian Jibril mengambil tulisan tersebut. Mengambilnya. Mengambilnya kemudian dibawa turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sama saja. Mu'tazilah intinya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Lafadznya dan maknanya semuanya dari selain Allah. Lafadznya dan maknanya semuanya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan. Nah, sehingga dalam ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah terdapat bantahan terhadap mereka. Karena beliau mengatakan, Allah Ta'ala takallam bi haqiqah, bukan menciptakan kalam, tapi takallam. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah. Al-Qur'an yang Allah turunkan ini adalah kalamullah haqiqatan, secara nyata, sebenar-benarnya. La kalamu ghairih, bukan ucapan selain Allah. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah Asy'ariyah Maturidiyah Kullabiyah. Di dalam ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah tersebut juga terdapat bantahan terhadap mereka Asy'ariyah ya Kullabiyah Maturidiyah. Nah, kenapa? Karena mereka meyakini ya, karena mereka meyakini bahwa lafaz Al-Quran itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Melainkan ibarah. Melainkan ibarah atau hikayah. Ya, insyaAllah akan kita pelajari kembali nanti. Di keterangan beliau rahimahullah. Al-Quran adalah ibarah atau hikayah. Ya. Dari kalamullah nafsi. Dari kalamullah ya, nafsi yang ada di dalam diri Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengucapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengucapkannya. dengan huruf-huruf dan dengan suara, tidak. Ya. Namun Allah berbicara di dalam dirinya. Allah berbicara di dalam dirinya tidak dengan suara yang terdengar. Tidak dengan suara. Ya. Kemudian Allah sampaikan ya, Al-Quran yang berupa kalam nafsi tersebut kepada Jibril. Kemudian Jibril alaihissalam yang mengungkapkan apa yang ada di dalam kalam nafsi. Apa yang ada di dalam kalamullah yang sifatnya nafsi tadi. Nafsi hanya di dalam diri Allah, tidak dengan suara, tidak dengan huruf-huruf, tidak dengan lafaz. Ya. Jibril memahami apa yang dimaukan dari Al-Quran yang sifatnya kalam nafsi tadi. Kemudian diibarahkan, diungkapkan atau dihikayatkan. Contoh akan kita pelajari nanti perbedaan antara ibarah dengan hikayah. Di dalam perkataan beliau rahimahullah berikutnya. Ya. Sehingga dengan ini, ya, Asy'ariyah bertentangan dengan perkataan penulis wa anna Allah ta'ala takallama bi haqiqatan. Dan bahwa Allah ta'ala memfirmankan Al-Quran sebenar-benarnya. Jadi Al-Quran ini baik lafaz maupun maknanya ya benar-benar dari Allah, Allah yang memfirmankannya. Al-Quran ini adalah kalamullah haqiqah, la kalamu ghairi. Bukan kalam selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارَةٌ وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارَةٌ. Dan tidak boleh memutlakkan pernyataan. Ya, memberikan pernyataan yang mutlak. Bahwa Al-Quran itu adalah hikayat. Hikayat dari kalamullah atau ibarah. Ungkapan dari kalamullah. Nah, tidak boleh dikatakan bagaimana Al-Quran. Nah, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah hikayat. Hikayatun an kalamillah. Atau dikatakan, hadzal Qur'anu alladzi baina aydina, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini yang kita baca, kita hafalkan, kita dengar, itu adalah ibaratun an kalamillah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hikayat an kalamillah? Yang mengatakan Al-Quran adalah hikayatun an kalamillah adalah kullabiyah. Adalah kullabiyah. Ini sedikit perbedaan antara kullabiyah dengan asy'ariyah atau asy'ariyah. Kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ibaratun an kalamillah adalah asy'ariyah atau asy'ariyah. Jadi secara umum keyakinan mereka tadi kan sama. Ya, lafaz Al-Quran itu makhluk. Ya, maksudnya apa? Al-Quran itu makhluk dari segi lafaznya, namun dari segi maknanya bukan makhluk. Nah, Al-Quran itu makhluk dari segi lafaznya, namun dari segi maknanya bukan makhluk. Karena maknanya dari Allah, ataupun lafaznya dari selain Allah. Tetapi perbedaan kullabiyah dan asy'ariyah di sini. Kullabiyah mengatakan, ya sudah, lafaz Al-Quran itu bukan dari Allah. Ya, makhluk dari segi ini. Tetapi apa itu? Kata kullabiyah, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah hikayat an kalamillah. Adapun asy'ariyah atau asy'ariyah mengatakan Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah ibarah an kalamillah. Perbedaan hikayah dengan ibarah adalah hikayah yaitu mumasalah. Hikayah adalah mumasalah. Ya. Yakni sama persis dengan makna yang dengan makna kalam kalamullah yang nafsi. Jadi Allah ya. Jadi Al-Qur'an menurut mereka adalah kalamullah an-nafsi yang ada dalam diri Allah, Allah tidak mengucapkannya, memfirmankannya dengan huruf-huruf dan dengan suara. Ya, tetapi kata kullabiyah, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah hikayat, sama persis. Ya, telak, nukil, mengutip persis sebagaimana yang ada di dalam diri Allah Ta'ala tersebut. Sebagaimana kalam nafsi yang ada di dalam diri Allah Ta'ala tersebut. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana seseorang yang bercermin, kan sama persis, tidak mengubah-ubah, sama persis. Ya, hanya saja kan kita tidak mendengarnya. Allah yang mengilhamkannya kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril menerima karamullah nafsi tersebut dan melafazkannya sama persis, hikayat. Ya, sebagaimana bayangan pada cermin kan sama persis, demikian juga sebagaimana suara yang menggema. Ketika kita bersuara, kemudian suara tersebut memantul, menggema kan sama. Nah itu, sama persis. Adapun ibarah, ya, ibarah maksudnya adalah, ya, tidak sama persis, tidak memasalah, namun ungkapan tersebut, ya, dibuat, ya, ungkapan tersebut dibuat oleh makhluk. Dalam hal ini adalah Jibril alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibuat. Ya, ibarahnya, ungkapannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari Jibril alaihissalam. Ya, jadi tidak sama persis. Jadi ibarah itu bisa dikatakan semacam tafsir, sekedar menafsirkan saja. Menafsirkan, menjelaskan apa yang ada di dalam kalamullah nafsi. Menjelaskan, menafsirkan Al-Quran yang masih berupa kalamullah an-nafsi yang ada dalam diri Allah tanpa suara dan tanpa huruf-huruf yang didengar. Adapun hikayah tadi berarti semacam mengutip persis, mengutip, menukil persis. Ya. Adapun ibarah tadi tafsir, menafsirkan, menjelaskan. Ya. Nah, ini perbedaan keyakinan Qulabiyah dan Asy'ariyah, tapi intinya mereka semua salah. Sebab ya, mereka meyakini bahwa Al-Qur'an dari segi lafaznya adalah makhluk. Sedangkan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'an baik lafaznya maupun maknanya itu dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di awal, bagaimana Al-Qur'an itu kalamullah munazzal ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, diturunkan dari Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Yani secara total, secara mutlak, keseluruhannya bukan makhluk. Baik lafadznya maupun maknanya semuanya dari Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Minhu bada. Jadi Al-Quran itu bermula dari Allah. Allah benar-benar memfirmankannya. Mengucapkan Al-Quran. Mengucapkan Al-Quran yani dengan huruf-huruf dan suara. Lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala didengar oleh Jibril, kemudian Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sekali lagi tidak boleh dikatakan Al-Qur'an hikayah an kalamillah atau Al-Qur'an ibarah an kalamillah. Sebab yang pertama adalah keyakinannya qullabiyah, bukan keyakinan salaf, bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, Al-Quran adalah ibarah al-Qur'an, adalah keyakinan Asy'ariyah, juga bukan keyakinan para sahabat. Para sahabat tidak merinci, tidak mengatakan lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, dan lafaznya tidak. Para sahabat tidak merinci seperti itu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.